فقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها المسلمون جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, yang sudah menjadi rutinitas kita dalam sepekan sekali, yakni di malam Kamis, kita mengkaji beberapa bimbingan-bimbingan ibadah bagi masyarakat muslimin yang diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah mengambil hadis Ali ibn Abi Thalib terkait dengan hukum madhi dan yang lainnya. Maka di malam hari ini kita akan memasuki salah satu bentuk peribadahan, yakni bentuk al-ghusl, yakni mandi. Mandi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan menjadi ibadah kalau memang di sana ada perintah yang mewajibkan atau yang menganjurkan untuk kita mandi. Seperti misalnya mandi janabah karena terkena junub. Maka mandi dari janabah ini adalah ibadah. Ibadah. Kalau itu ternyata perkara ibadah, subhanallah, betapa luasnya yang namanya ibadah. Tidak sekedar sholat, tidak sekedar puasa, tidak sekedar yang lainnya. Ternyata mandi saja bisa dikatakan sebagai ibadah. Oleh karena itu, agar sempurna nilai sebuah ibadah tadi, perlu kita mengetahui bagaimanakah cara yang disyariatkan di dalam syariat Islam ini, sehingga betul-betul kita di dalam melaksanakan ibadah berupa mandi mendapatkan nilai kesempurnaan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini kita masuk dalam babul ghusli minal janabah. Bab yang menerangkan mandi dengan sebab terkena janabah. Sebelum kita masuk kepada uraian hadis, maka marilah kita memahami pengertian apa itu mandi. Diterangkan oleh para ulama, al-ghuslu mandi, yakni secara bahasa artinya jaroyanul ma'i alal a'dha, yaitu kita mengalirkan air di atas anggota tubuh. Ini secara bahasa. Mandi adalah mengalirkan air pada seluruh anggota tubuh. Wa huwa tamamul ghuslil jasadi kullihi, yaitu kesempurnaan mencuci badan ini seluruhnya. Itu namanya mandi. Jadi yang namanya mandi secara bahasa adalah menjalankan mengalirkan air ke anggota tubuh dalam bentuk mencuci badan kita secara menyeluruh. Itu namanya mandi secara bahasa. Adapun pengertiannya secara syariat adalah ta'mimul badani bil ma. Mandi yaitu mengenakan air pada seluruh badan. Awisti'malul ma'i tuhurin. Atau seorang menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Fi jami'il badani. Pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusatin. Dengan cara yang khusus. Ala wajhi ta'abudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya mandi secara pengertian syariat adalah mengenakan air ke seluruh badan. Atau seorang menggunakan air yang suci. Lagi mensucikan ke seluruh badannya. Dengan cara yang khusus. Dalam rangka tujuan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini mandi yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti itulah mandi ibadah. 6. Sifatnya bagaimana khusus? Khususnya apakah dipahami oleh sebagian manusia dengan cara-cara yang digunakan oleh mereka? Orang-orang yang ingin menyimpangkan ibadah kepada selain Allah harus ditambah kembang dan seterusnya. Tidak demikian. Maka marilah kita melihat bagaimana aturan syariat ini terkait dengan mandi. Maka kita masuk pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan mandi. Maka kita masuk pada nomor hadis yang ke-29. Qala rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ghtasala minal janabah ghasala yadayhi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-shalah thumma yaghtasilu thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ratahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده رواه البخاري ومسلم وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا متفق عليه. Hadis ini datang dari Aisyah Ummul Mukminin zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Aisyah ibunya kaum mukminin yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi disebabkan karena terkena janabah, ghasala yadaihi. Urutannya, yang pertama beliau mencuci kedua tangannya. Summa tawaddo'a wudu'ahu lissolah. Kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Langkah yang ketiga dalam hadis ini, summa yaghtasilu, kemudian mandi. Mandi, mau mandi. Summa yukhallilu biyadaihi sya'arahu. Kemudian beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya ke dalam rambutnya di sela-sela. Dalam rangka apa? Hatta idza dhanna, sampai dengan beliau yakin, annahu qad arwa basharatahu, bahwasanya air tersebut telah mengenai kulit kepalanya. Nah, sehingga di sela-sela tadi, dalam rangka supaya beliau yakin air tersebut telah masuk ke dalam kulit kepala. Afadha alaihil ma'a, maka beliau mengguyurkan atas kepalanya dengan air salasa marrat, 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mengguyur seluruh badannya. Ini cara mandi yang disebutkan dalam hadis ini. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mandi dengan sama-sama menggunakan ina'in wahid, dengan air dari satu bejana yang sama, yaitu satu bejana. Kemudian naghtarifu minhu jami'an, maka kami menggayung mengambil air dari bejana tersebut bersama-sama. Nabi yang ambil, Aisyah yang ambil dari bejana tersebut. Nah, maka ini hadis pertama yang mensifatkan tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berikutnya hadis yang kedua, hadis yang ke-30. Karena di sini ada sifat yang perlu kita perhatikan, sedikit berbeda dengan sifat yang pertama. Qala rahimahullah an Maimunah bintil Haris zauji Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, dari Maimunah bintul Haris, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, bahwasanya beliau berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al janabah, aku menyiapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi janabah, mandi junub. Nah, maka bagaimana cara beliau? Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi. Maka beliau mengilirkan dari bejana tersebut ke atas tangan kanannya. Kemudian juga ke atas tangan kirinya. Kerucuk, demikian ya. Misalnya ini bejana. Dikerucukan. Nah, maknanya demikian, gih. Nah, demikian. Fa'akfa ala yaminihi piyaminihi ala yasari, dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Marrataini aw salasan, 2 atau 3 kali. Summa ghasala farjahu. Kemudian yang kedua, setelah itu kemudian beliau mencuci farjinya. Nah, mencuci farjinya. Kemudian summa daraba yadahu bil ardi awil ha'idhi, kemudian tangannya digosok-gosokkan ke lantai atau ke tembok. Nah, tangan kirinya tadi membersihkan farjinya 2 atau 3 kali, juga digosok-gosokkan ke tangan atau ke tembok. Marrataini aw salasan, disesuaikan 2 atau 3 kali. Nah, maka setelah itu summa tamat mabo, kemudian beliau berkumur-kumur mau berwudu. Wastan syaqa, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Summa ghasala wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Mencuci wajah dan kedua tangannya sampai mencuci kedua tangannya sampai dengan sikunya. Summa afadha ala ra'sihi ma'an. Kemudian beliau mengguyurkan kepalanya dengan air. Diguyurkan air ke kepala. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau mengguyur atau memandikan seluruh badannya. Nah, berbeda enggak dengan yang pertama? Berbeda. Maka selesai dari itu. Summa tanahha. Kemudian beliau menuju ke bagian sudutan dari kamar mandinya. Faghasala rijlaihi. Atau beliau kemudian keluar dari kamar mandi. Bisa dimaknakan demikian juga. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Karena tadi belum dicuci. Fa'ataituhu bihirqah. Kalau begitu selesai. Maka Maimunah berusaha memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri. Maka beliau datang membawakan khirqah, kain semacam handuk. Falam yuridha, namun beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma, beliau malah mengeringkan air tersebut biadaihi, dengan tangannya. Tidak dengan handuk. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 274 dan Imam Muslim nomor hadis 317. Maka dua hadis ini mensifatkan tentang bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis Aisyah. Di sana disifatkan tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan berwudu, wudu yang sempurna. Di dalam hadis Maimunah disifatkan wudunya dengan mengakhirkan kakinya. Dengan mengakhirkan mencuci kedua kaki. Ini yang pertama perbedaannya. Yang kedua, hadis Maimunah ini mensifatkan bahwasanya sebelum beliau berwudu, beliau terlebih dahulu mencuci tangan dan mencuci farjinya sehingga hilang ataupun bersih bagian daripada bekas-bekas lekatan-lekatan yang menempel. Sehingga beliau telah bersih dari hal-hal yang menyebabkan mandi tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini, ini diantara perbedaannya. Adapun yang lainnya adalah mandi. Yani mandi seperti biasa. Maka di dalam dua hadis ini, ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang pengertian mandi sudah lewat, apa sajakah yang mewajibkan seorang mandi? Atau apa hukum mandi? Mandi yang sifatnya disyariatkan tadi diterangkan para ulama. Hukumnya adalah fardu atau wajibun. Hukumnya adalah wal ghuslu wajibun idza wujida mujibuhu. Mandi hukumnya wajib apabila ditemukan, didapatkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi yang sifatnya seperti tadi di atas, hukumnya adalah wajib apabila ditemukan hal, didapatkan hal yang mewajibkan mandi. Pada seseorang ada salah satu dari hal-hal yang mewajibkan mandi. Maka dia wajib mandi. Sekarang pertanyaan, apa sajakah yang mewajibkan mandi? Apa sajakah yang mewajibkan mandi? Naam, maka di sana para ulama menyatakan yang mewajibkan mandi ada 5 atau 6. Ada yang menghitung 5, ada yang menghitung 6. Namun tidak berselisih. Yang pertama, khurujul mani min makhrajihi, yakni keluarnya air mani dari tempatnya. 6. Keluarnya air mani dari tempatnya, baik laki-laki maupun wanita. 6. Biwa yushtaratu ayyakuna dafqan biladzatin min dzakarin aw unsa. Dan keluarnya tersebut disyaratkan dengan adanya pancaran dan dirasakan adanya kelezatan, baik dari laki-laki maupun wanita. 6. Karena di sana nanti ada orang yang dia abnormal, tidak seperti manusia secara wajarnya, yaitu orang yang tidak terkendalikan, yang kadangkala keluar air maninya tanpa terasa sebab penyakit. Maka yang seperti ini, sehingga kadangkala kata atibba, oh ini adalah penyakit. Nah, maka yang seperti ini ketika keluarnya tidak merasakan kelezatan dan tidak ada pancaran yang dirasakan, maka yang seperti ini tidak mewajibkan mandi. Nah, di sini kalau idzakana fil yaqdhah disyaratkan dengan adanya kelezatan dan juga pancaran. Ini kalau dia itu adalah dalam keadaan sedang sadar. Sedang sadar. Fa'amman na'imu. Adapun orang yang tidur. Orang yang tidur. Maka di sana fala tushtaratul ladzatu. Tidak disyaratkan padanya harus merasakan kelezatan. Seorang tidur. Kemudian bangun ternyata didapatkan adanya basah pada bagian pakaiannya. Nah, tempat farjinya tadi. Maka ternyata ini basah. Apa ini? Merasakan lazat ataupun tidak. Mimpi ataupun tidak mimpi. Nah, maka dia wajib untuk mandi karena telah keluar air mani. Adapun kalau orangnya sadar, bukan tidur, disyaratkan adanya pancaran dan adanya kelezatan. Difahami ini, Kinge? Jadi ini keluarnya air mani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Ummu Sulaim, "Fahal 'alal mar'ati minal ghusli idza hiya talamat?" Apakah wanita wajib untuk mandi apabila dia mimpi basah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am idza ra'atil ma, ya, kalau memang didapatkan dia melihat adanya air. Air mah mani. Naam. Sehingga di sini barakallahu fikum. Orang yang mimpi basah ini wajib mandi walaupun tidak merasakan kelezatan. Namun dengan syarat basah. Adanya apa? Basah. Maka seorang yang bermimpi, ini ada 3 keadaan. Ini kewajiban pertama tadi. Orang yang mimpi, ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama diterangkan para ulama. Man ro'a fi manamihi. Orang yang mimpi, fawajada balalan, dan kemudian dia mendapatkan bangunnya ada basah pada celananya, maka ini wajib mandi. Naam. Yang kedua, orang tersebut dia itu mimpi melakukan ini dan itu dan mungkin merasa kelezatan, namun ternyata walam yajid balalan, tidak mendapatkan bangun, tidak mendapatkan adanya bekas ataupun basah. Nah, maka dia tidak wajib mandi. Dia tidak wajib mandi. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak bermimpi sama sekali. Nah, tiba-tiba bangun mendapatkan celananya basah. Dan bukan air kencing, namun air mani. Maka dia wajib mandi. Jadi kalau orang yang tidur tidak disyaratkan merasakan kelezatan. Nah, nah ini barakallahu fikum. Adapun orang yang sadar adalah dia itu wajib mandi kalau keluar air maninya dengan merasakan kelezatan. Nah, dengan merasakan kelezatan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Sebab yang kedua yang mewajibkan mandi, yaitu taghyibu hasyafatiz zakari kulliha au qadariha fil farji wa illam yahsul inzalun bila ha'il. Naam. Yang kedua, yakni dengan bahasa apabila telah masuk timba ke dalam sumur. Naam. Telah masuk timba ke dalam sumur. Ini bahasa yang difahami insyaallah, nggih. Walaupun tidak sampai keluar air. Maka yang seperti ini mewajibkan mandi. Kalau sudah tiba masuk ke dalam sumur, maka wajib mandi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha atau Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jalasa baina syu'abihal arba wa massal khitanul khitana wajabal ghusl." Kata beliau, apabila telah duduk di antara empat cabang, enam, demikian. Paha dua, demikian. Apabila telah ini, wa massal khitanul khitan. Dan bertemunya dua, yakni yang di khitan, yang disunat. Enam. Ini maka yang demikian kalau sudah bersentuhan wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi. Walaupun dalam riwayat Muslim ada tambahan wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air. Naam, tidak sampai keluar air tetap wajib mandi. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini yang kedua. Naam. Kemarin telah lewat dalam pembahasan madzi, kalau seandainya seorang bercanda dengan istrinya, belum lagi terjadi timba masuk ke dalam sumur, ternyata keluar air. Maka air ini adalah air madzi. Air madzi. Wajib mandi atau tidak? Tidak wajib mandi. Nah, namun kalau sudah di sana timba masuk ke dalam sumur walaupun tidak keluar air, maka di sana wajib mandi. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah Islamul kafiri walau murtada, yaitu Islamnya orang yang kafir. Islamnya orang yang kafir. Ini menjadikan orang tersebut diwajibkan mandi. Ini pendapat yang rajih dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Adalah orang kafir, kemudian masuk ke dalam Islam, maka dia wajib untuk mandi. Wajib mandi. Ini berdasarkan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qaisa ibn Asim radhiyallahu anhu hina aslama an yaghtasila Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu Al-Albani fil Irwa. Berdasarkan hadis atau dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais ibnu Asim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tatkala beliau masuk Islam. Dulunya kafir jahiliyah. Maka Nabi melihat dia masuk Islam, memerintahkannya untuk mandi. Memerintahkan beliau supaya mandi. Sehingga Islamnya orang kafir mewajibkan dia mandi. Mandinya kayak apa? Seperti yang disebutkan di atas. Nah, cara mandinya semuanya sama. Cara mandinya semuanya sama. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat adalah inqita'ul haidhi wan nifas, yaitu telah terhenti dari darah haid atau selesai keluar darah haid dan nifas. Ini yang kita katakan sebagian ulama menjadi dua sebab. Menjadikan ini dua sebab. Yang keempat, terhenti dari darah haid. Yang kelima, berhenti dari darah nifas. Sehingga mereka menjadikan enam. Namun di sini kita mendapatkan yang digabungkan, yaitu terhenti selesai dari haid dan nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, "Idza aqbalatil haidatu fada'i sholata." Apabila telah datang waktu haid, maka tinggalkanlah sholat, karena sudah haram atasnya sholat. Wanita haid tidak boleh sholat. Nah, idza adbarat faghtasili wa sholli, wa idza adbarat, kalau telah selesai, maka faghtasili, atau di sini faghsili angkid damma, maka cucilah darah tersebut atau dibersihkan. Faghtasili dan mandilah, wa sholli dan sholatlah. Sholatlah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 320. Demikian pula Imam Muslim mengeluarkannya nomor hadis 333. Ini tentang haid. Adapun nifas, wa nifasu kal haid bil ijma. Nifas adalah bagai kriya, itu sama seperti haid dengan kesepakatan para ulama. Jadi, kapan seorang dinyatakan telah terhenti dari darah haid ataupun nifas? Kalau sudah bersih, tidak keluar lagi darah. Tidak ada patokan hitungan hari. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Masing-masing orang berbeda-beda. Maka dari situ pun juga berbeda kesuburan seorang wanita. Ada yang subur, ada yang kurang subur, bahkan ada yang mandul. Ini semua adalah kudrah yang Allah tentukan bagi masing-masing Bani Adam. Bukanlah aib bagi mereka, karena Allah lah yang memberikan kepada mereka rezeki. Nah, kewajiban kita beribadah, menjalani apa yang Allah perintahkan, yang Allah tetapkan atas diri-diri kita. Barakallahu fikum. Ini sebab yang keempat. Sebab yang kelima atau yang keenam menurut sebagian yang lain, yakni maut. Al-maut, yaitu kematian. Ini, kewajiban ini bukanlah dikenakan bagi si mayit, namun dikenakan bagi orang yang masih hidup untuk memandikan mayit. Hanya saja dimasukkan maut termasuk kewajiban atau menjadikan yang mewajibkan mandi, karena sebagian madhab berpendapat bahwasanya di antara syarat sahnya sholat jenazah adalah suci, yang orang yang akan jenazah yang akan disolati ini telah suci, telah dimandikan. Nah, oleh karena itu kematian menjadikan sebab diwajibkannya untuk mandi. Naam barakallahu fikum. Ini kematian, yaitu mati. Naam. Nah, ini barakallahu fikum. Ini 6 atau 5 perkara yang mewajibkan mandi. Jadi kita ulang. Yang pertama apa? Keluarnya air, air mani. Dengan perincian, kalau orangnya keluarnya dalam keadaan sadar, bukan tidur, disyaratkan memancar dan juga merasakan kelezatan. Kalau tidur, maka dirinci. Kalau dia bermimpi merasakan kelezatan dan juga mendapatkan basah, maka di sana dia itu wajib mandi. Kalau dia mimpi namun tidak mendapatkan adanya basah atau bekas air, maka tidak wajib mandi. Namun kalau tidak bermimpi tiba-tiba, loh kok basah? Ini tidur, tidak merasakan kelezatan sama sekali. Wajib mandi enggak? Wajib mandi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-ma'u minal ma', air mandi janabah ini diwajibkan dengan sebab adanya air mani. Dengan sebab adanya air, air mani. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yakni timba masuk ke dalam sumur. Walaupun tidak sampai keluar air. Yang keempat atau yang ketiga, Islamnya orang kafir. Yang ketujuh, yang keempat adalah selesai dari haid atau selesai dari nifas. Yang kelima atau yang keenam adalah orang itu mati. Yang merupakan kewajiban yang dibebankan atas orang-orang yang masih hidup dari kalangan muslimin. Nah, ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Barakallahu fikum. Selesai? Selesai dari hal yang mewajibkan mandi. Maka di sini kita akhiri dengan sifat cara mandi. Cara mandi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dibagi oleh para ulama menjadi dua cara. Dibagi oleh para ulama menjadi dua cara. Yang pertama, kaifiyatul ijza'i, yaitu sifat atau cara yang sekedar menggugurkan kewajiban. Sifat yang sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, kaifiyatu kamal, yakni sifat atau cara mandi yang sempurna. Yang sempurna. Adapun cara, naam, yang sekedar menggugurkan kewajiban adalah bi'an ya'umma badanahu bilma ibtida'an ma'an niyati lihadi, yaitu ma'an niyah. Yaitu orang tersebut yang penting mengguyurkan seluruh badannya dengan air. Diguyur air ke seluruh badannya dengan niatan ini sebagai mandi wajib. Sudah. Apakah misalnya kedung, bismillah saya mau mandi wajib, pure. Sudah. Mentas. Sah? Sah. Sudah. Ya, silam plus. Sing penting awalnya ada nih niat ini untuk mandi wajib. Sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Ya, namun sah? Sah. Nggih. Ini tadi. Kalau di rumah bagaimana? Biur. Sudah selesai. Dan dia niatkan untuk mandi wajib tadi, maka sah? Sah. Yang penting ada niat. Niat dalam hati kita ini untuk mandi wajib. Nah, jadi demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, sifat yang sempurna, yaitu yang disebutkan dalam hadis Aisyah atau hadis Maimunah. Dan perkaranya longgar. Boleh kita wudunya langsung sempurna, berarti tidak perlu mencuci kaki di akhirnya. Boleh kita mengakhirkan kaki. Nah, walaupun di sana terjadi perselisihan, namun itu naam barakallahu fikum yang dipilih oleh para ulama adalah al-amru fihi wasi'. Boleh kita wudu langsung sempurna wudunya. Boleh kita barakallahu fikum adalah dengan cara mengakhirkan kaki kita. Ini ringkasan tentang cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku untuk mandi wajib. Naam, wajib apa? Oh, karena tadi kena janabah. Atau karena apa? Karena kita ini telah selesai dari wanita, telah selesai dari haid ataupun nifas, ataupun juga kita mau memandikan mayit diantara kita muslimin. Berarti caranya demikian. Nah, jenazah langsung dirujuk. Sah, ya sah, sudah. Yang penting seluruh badannya kena air. Namun sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Yang sempurna dicuci, diwudukan dulu. Nah, kemudian setelah itu dikuyur. Dengan hitungan 3 atau 5 atau 7 atau ditambah lagi kalau memang diperlukan. Nah, ini tadi. Sehingga di sini selesai secara ringkas dari pembahasan mandi. Atau di sana kita ya cukupkan sampai di sini. Sesungguhnya di sana ada beberapa hal yang mandi-mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan. Atau kita tulis sedikit. 5 perkara. Mandi sifatnya tadi itu kalau didapatkan hal yang mewajibkan maka jadi hukumnya wajib. Namun di sana sifat mandi yang demikian disunahkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, al-iqtisalul muhtasab, yaitu mustahabbah. Mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama, al-iqtisal inda kulli jima'in. Yakni mandi setiap kali mau berhubungan badan dengan istri. Nah, setiap kali mau berhubungan badan dengan istri, maka mandi. Ini tadi. Nah, ini yang pertama. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, yang kedua. Ini kapan mandinya? Maksudnya di sini, orang tersebut telah berhubungan badan. Berarti wajib mandi? Wajib. Namun belum lagi anu masih ingin melakukan lagi. Lah ini artinya sunnah mandinya diketusun sunnah. Seandainya dijadikan satu maka sah tetap. Artinya demikian ya. Artinya setiap kali mau berhubungan badan dia mandi maka ini sunnah. Yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah. Menurut pendapat yang dipilih. Yakni mandi Jumat. Terjadi perselisihan menurut pendapat yang dipilih di sini adalah sunnah. Mandi Jumat. Kemudian yang ketiga, sebagian mengatakan wajib. Nah, yang ketiga, al-iqtisal lil aidaini. Yaitu mandi untuk sholat aid. Mandi untuk sholat aid. Ini sunnah. Nah, yang keempat adalah al-iqtisalu indal ihram bil umrati wal hajj. Mandi ihram. Mandi ketika mau ihram, haji atau umrah. Maka ini hukumnya sunnah. Caranya bagaimana mandinya? Sama seperti di atas. Sifat yang sekedar boleh atau sekedar atau yang sempurna. Yang penting dengan niat. Nah, yang kelima terakhir adalah mandi min man ghasalal mayyit. Mandinya orang yang dia itu telah memandikan mayyit. Orang yang telah memandikan mayyit disunahkan untuk mandi menurut sebagian pendapat. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan-keadaan yang disunahkan untuk mandi. Mungkin kita pandang cukup pembahasan tentang mandi, yakni bahwasanya mandi kita akan menjadi ibadah kalau kita berusaha untuk menyesuaikan diri dan ibadah kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk tentang tata cara tayamum dan bagaimana hukum-hukum seputar tayamum. Nah, jadi telah selesai wudu, selesai mandi, tinggal perkara tayamum. Ini demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah waktu masuk isya ya. Jadi tidak ada tanya jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.